Mitra Bisnis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan, anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN tahun ini mencapai Rp370 triliun, sudah tergolong besar, namun pengelolaannya yang belum sepenuhnya efektif. Kita ketahui, tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan BPK juga menemukan kejanggalan penggunaan anggaran pendidikan sebesar Rp24 triliun. Dan saat ini Kementerian Pendidikan mengajukan anggaran Rp5 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan kuliah bagi siswa tidak mampu. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Gini, anggaran pendidikan di APBN itu bukan hanya untuk anak didik usia sekolah, dari TK sampai katakan perguruan tinggi. Tetapi sebagian besar malah justru untuk membiayai pendidikan para PNS yang ada di kementerian-kementerian, pelatihan dan sebagainya, itu uangnya dimasukkan di pos pendidikan. Jadi pos pendidikan yang sekian ratus triliun itu bukan untuk mendidik anak-anak kita, tapi juga untuk mendidik bapak-bapaknya, ibu-ibunya di PNS gitu. Sudah lama, sudah sejak tahun berapa itu? Nah, maksud saya sudah dulu katakan, itu harus dipisahkan, itu masukkan saja ke pos-pos setiap kementerian, bukan di situ. Karena kan pemerintah mengejar yang harus berdasarkan undang-undang yang harus 20%. Nah, itu kan minta undang-undang itu karena itulah. Kalau enggak sih cukup bang 300 triliun untuk mendidik seluruh anak Indonesia. Persoalannya itu juga untuk mendidik PNS. Saya rasa teman-teman yang di sektor, maksudnya teman-teman LSM maupun teman-teman pergerakan yang ada di sektor itu sudah melakukan advokasi ya. Kepastian perkembangannya bagaimana butuhnya masih terus ada. Saya sudah lama komentarin karena itu masuknya juga biaya-biaya pelatihan pegawai negeri, pegawai untuk training, ke luar negeri dan sebagainya ada di situ. Ya harus dirubah supaya pendidikan yang diperintahkan oleh undang-undang 20% itu hanya mutlak untuk anak didik, bukan untuk bapak ibunya. Nah, melihat temuan BPK tahun lalu nih Pak tentang kejanggalan penggunaan anggaran pendidikan yang sebesar 24 triliun. Bagaimana Anda melihatnya Pak Agus? Ya itu tugas KPK untuk membuktikan kan. Ya, jadi harusnya 300 T atau berapa ratus T itu sudah termasuk itu. Tapi kan persoalannya di situ ada untuk biaya pelatihan, biaya segala macam dari setiap semua kementerian. Jadi dia membuat 20% terpenuhi, harusnya itu menurut saya itu melanggar undang-undang. Karena 20%-nya bukan untuk anak didik, itu 20%-nya juga untuk bapak dan ibu didik. Ada himbauan Pak untuk pemerintah terkait pendidikan kita? Harus betul-betul mengikuti aturan atau undang-undang yang berlaku bahwa 20% anggaran di APBN untuk pendidikan, ya semua itu untuk pendidikan anak didik. Termasuk misalnya pendidikan lanjut, itu bisa dihitung kok. Menurut saya sih kalau 20% itu ada, semua anak kita nggak perlu lagi harus bayar uang sekolah. Tapi intinya soal infrastruktur itu tadi, kan bangun sekolah, masuk di situ, nanti segala macam. Jadi itu harus diperjelas, 20% itu untuk apa? Sesuaikan dengan perintah undang-undang, itu aja. Soal pembangunan itu pelaksanaan saja, soal kurikulum itu nanti silakan ahli kurikulum yang ngomong, saya tidak berkompeten untuk menjawab. Demikian pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Saya, Mandariska.